kesebelasan kota Bandung sampai kini penghabisan dengan semangat Pangeran Biru. Tak kenal lelah terus menyerang, semua lawan jadi pecundang. Ku yakin